jawaban beliau terhadap syubhat ya ahlul syirik, yang mana mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa ya mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwasanya syirik itu ada dua macam. Yang pertama, syirik yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifatnya, yaitu syirik dalam rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam ya ibadah dan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah syirik dalam tauhid uluhiyah. Kemudian beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa amma syirkul awwal, adapun syirik yang pertama. Syirik yang pertama yaitu syirik dalam rububiyah. Fahuwa wa'an, maka ini ada macam. Ahaduhuma syirkut ta'til. Yang pertama adalah syirik ta'til. Ta'til artinya meniadakan. Wa huwa akbahu anwa'i syirk. Dan ini adalah syirik yang paling jelek. Ya. Syirik yang paling jelek yaitu meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kasyirki Firaun, seperti syiriknya Firaun yang Allah tenggelamkan, yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah rabb kalian yang maha tinggi. Fi qawlihi wa ma rabbul alamin, pada ucapan Firaun wa ma rabbul alamin, apa itu rabbul alamin? Ini istifham, tapi maksudnya pertanyaan, tapi maksudnya adalah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Hamanu ibnili sarha la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, Haman ini menterinya Firaun. Ya, bangunkan untukku istana la'alli ablughul asbab, agar aku ya sampai pada sebab tangga, asbabas samawati, ya, di mana tangga tersebut bisa sampai ke langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga saya bisa menemui ya Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa mengabarkan bahwasanya Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya yakin Musa dusta. Ia tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Baik. Jadi ini syirik yang pertama, yaitu syirik dalam rububiyah. Yang pertama adalah syirik ta'til. Ya, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya alam ini ada tanpa pencipta, tanpa ada yang mengaturnya. Semuanya berjalan ya apa adanya. Dan ini ayol ehwa teori yang sangat berbahaya, yang sekarang banyak ya diyakini oleh sebagian kaum muslimin secara tidak langsung. Mereka tidak merasa ya, banyak mereka beranggapan bahwasanya kejadian-kejadian di alam semesta ini seperti tsunami, gempa bumi, banjir, ya, mereka menganggap bahwa itu nggak ada kaitannya dengan dosa, itu nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semuanya berjalan secara tabiatnya, secara alami begitu saja. Maka ini adalah salah satu pemikiran dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemikiran dari pemikiran apa? Ateisme yang sangat berbahaya, ya, kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, hendaknya bagi kita untuk introspeksi diri, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidamb." Wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah terjadi ya musibah, bala, ya kecuali dengan dosa. Dan tidaklah ya diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka adanya bala, bencana, ya, baik itu tsunami, baik itu banjir, baik itu gempa, ya, dan yang sekarang ya lagi heboh adalah virus corona yang banyak menimpa negara-negara. Ya, bahkan secara positif sekarang Indonesia sudah kena. Ya, 2 orang. Ya, maka wajib bagi semua kaum muslimin untuk apa? Ya, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya solusi yang paling baik ya dari segala bala kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ya obat yang paling ya jitu untuk mengatasi segala wabah, ya segala penyakit, segala musibah yang menimpa umat manusia. Jangan bilang bahwa semua itu terjadi ya karena alam ya berjalan ala kadarnya gitu saja tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dosa-dosa manusia. Ini pemikiran kesyirikan dalam tauhid rububiyah ya. Baik. Wasyirku wa ta'tilu mutalaziman. Syirik dan ta'til adalah mutalaziman, saling ya berkaitan antara satu dengan yang lain. Fakullu musyrikin mu'attilun. Setiap orang yang musyrik berarti dia meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik pada hakikatnya dia meniadakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus diibadahi satu-satunya. Wa kullu mu'attilin musyrik. Dan setiap yang meniadakan hak Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu. Pokok dari ta'til. Bal qad yakunul musyriku mukirran bil khaliqi subhanah wa sifatih walakinnahu mu'attilun haqqat tauhid. Bahkan bisa jadi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia meyakini pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia meniadakan hak tauhid. Jadi syirik dan ta'til itu saling apa? Ya, berkaitan antara satu dengan yang lain. Orang yang berbuat syirik pada hakikatnya meniadakan hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mu'attil meniadakan mengingkari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia telah berbuat syirik. Ya. Karena dengan meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur alam selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Hanya saja syirik tidak mengharuskan menghilangkan pokok dari ta'til. Bisa jadi orang yang berbuat syirik seperti orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti mengingkari keberadaan Allah. Bukan berarti mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun nallah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, berarti apa? Mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa jadi orang yang berbuat syirik tapi dia tidak mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja dia mengingkari hak Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, yaitu dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah uluhiyah. Makanya tadi beliau mengatakan kullu musyrik mu'attil, setiap orang yang berbuat syirik mu'attil. Mu'attil apa? Mengingkari hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, dalam hak ibadah. Ya, adapun rububiyah bisa jadi ya orang yang berbuat syirik tapi dia masih menetapkan tauhid uluhiyah. Wa aslu syirki wa qaidatuhu allati yurja'u ilaiha at-ta'til. Dan sumber kesyirikan ya dan biang kesyirikan yang kembali semuanya semua kesyirikan kepadanya adalah ta'til. Wa huwa salah satu aqsam, dan itu ada tiga macam ya. Yang pertama, ahaduhuwa ta'tilul masnu'i an sani'ihi, menghilangkan al masnu' ya, masnu' yakni apa makhluk ya, an sani'ihi, dari penciptanya. Jadi mereka berkeyakinan bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini ya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling apa? Yang paling parah. Apabila seorang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran ateisme ya, yang mengingkari Allah itu ada. Atau seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa segala sesuatu itu terjadi tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah ta'til yang paling parah. As-sani ta'tilu sani an kamali as-sabiti lahu. Ya, meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaannya. Yani meniadakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. As-salis ta'tilu muamalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqati tauhid. Meniadakan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang hamba ya, dalam mewujudkan tauhid. Jadi yang pertama itu ta'til rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ta'til asma wa sifat. Yang ketiga ta'til uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meniadakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya, berarti Anda telah berbuat syirik kepada Allah. Ya. Tatkala Anda ya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama dan sifat, maka berarti Anda telah ya menta'til nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Anda ya meniadakan hak uluhiyah ibadah bagi Allah saja, maka berarti Anda telah menta'til Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ya uluhiyah ibadah. Wa min hadza, dan termasuk dalam hal ini, wa min hadza syirk, termasuk syirik ini adalah syirku ahlil wahdah, kesyirikan ahlul wahdah ya. Wa minhu syirkul malahida alqa'ilin biqidamil alam wa abadiyatih wa annal hawadisa bi usriha mustanidatun ila asbab wa wasa'id iktabat ijadaha wa yusammunaha al-ukul wa nufus ya. Di antara bentuk syirik ini, yaitu syirik dalam rububiyah ini, adalah syirku ahlil wahdah. Wahdah di sini maksudnya wahdatul wujud, kesyirikan ahlu al-wahdah, wahdatul wujud, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan hamba, hamba bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Istilah Jawanya manunggaling kawulolan Gusti ya, bersatunya hamba dengan Tuhan, bersatunya Tuhan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berkeyakinan wa mal qalbu wal hinziru illa ilahuna. Tidaklah ya apa anjing, babi, kecuali dia juga adalah Tuhan kita juga, karena mereka meyakini Allah bersatu dengan hamba, termasuk kepada hewan. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang berpemikiran wahdatul wujud ya, atau al-hulul, bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, ini adalah pemikiran yang kufur ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini banyak dahulu dicetuskan oleh Al-Hallaj, Ibnu Arabi, As-Sufi, ya, atau di Indonesia ada Syekh Siti Jenar, ya. Dan sekarang juga di kalangan orang-orang liberal, di kalangan orang-orang Sufi yang parah, ya, ahli filsafat, mereka menyebarkan paham wahdatul wujud ini, walau dikemas dengan bahasa yang modern. Hendaknya kita hati-hati. Ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Bersatu dengan Tuhan. Itu isinya adalah wahdatul wujud. Isinya adalah wahdatul wujud. Ya. Nah, diskusi tasawuf modern. Nah, judulnya gitu. Diskusi tasawuf modern. Ya, ini dikemas dengan bahasa ilmiah, bahasa modern, tapi hakikatnya adalah daur ulang, ya, sampah yang dulu, yaitu sampah wahdatul wujud. Makanya kita penting untuk belajar apa? Tauhid. Jangan bosan-bosan belajar tauhid. Karena pada hakikatnya, ayolah ikhwah, orang-orang yang menyebarkan paham-paham yang berbahaya, paham-paham yang kufur, itu ganti nama saja, daur ulang saja. Ya. Ketika kita belajar Jahmiyah, Mu'tazilah, mungkin sekarang orang enggak ada sih kelompok yang namanya kami Mu'tazilah, itu enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi pemikirannya adalah pemikiran yang sama. Cuma ganti casing saja. Ganti casing, ganti nama. Makanya para ulama memberikan kaidah kepada kita, al-ibrah bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan adalah hakikatnya, bukan namanya. Jangan tertipu dengan perubahan nama. Syirik tetap syirik walaupun diganti dengan syafaat, tawassul. Oh, kami enggak menyembah mereka, kami enggak menuhankan mereka. Ya. Nah, hatta orang-orang Hindu, ya, di India misalkan yang menuhankan sapi, ya, tikus dan sebagainya. Antum kalau mereka mengatakan kami enggak menuhankan mereka. Ya, kami enggak menuhankan mereka. Sama seperti orang-orang kafir dahulu. Kami enggak menuhankan patung-patung, berhala-berhara, Lata, Uzza, wa Manat. Tapi apa? Ya, mereka ini apa? Pemberi kami syafaat. Ya. Tapi apakah perubahan nama tersebut menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi mereka? Tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun dinamakan apa? Syafaat. Nah. Wa minhu syirkul malahidah. Demikian juga orang-orang al-malahidah, orang-orang zindiq, orang-orang mulhid yang menyimpang, ya, yang berpendapat bikidamil alam wa abadiyatih, ya, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ateis. Dan wa annal hawadis bi usriha mustanidatun ila asbab wa wasa'id. Ini yang tadi sudah kita bahas. Bahwasanya segala yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, semua itu, ya, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya terjadi kepada sebab, ya, hanya terjadi kepada alam, ya. Kalau misalkan terjadi gempa bumi, nah ini bukan karena dosa-dosa manusia. Ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang faktor alam gitu. Ya, faktor alam. Makanya sering, ya, para ilmuwan atau orang-orang yang berbicara di TV dan sebagainya, kalau berbicara tentang, ya, tsunami misalkan, wah, oh, ini karena gara-gara memang lautnya begini. Kalau terjadi banjir karena memang suhu hujan, ya. Kalau terjadi apa namanya longsor karena memang tanahnya. Kalau terjadi gunung meletus karena gunungnya memang udah tua dan sebagainya. Hanya semata-mata karena alam. Tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini ayyul ihwah, ya, termasuk pemikiran ateisme yang sangat berbahaya. Sehingga apa? Sehingga orang itu enggak ada rasa takut ketika mereka berdosa. Enggak ada rasa takutnya. Karena semua yang terjadi bukan kaitannya karena dosa. Hanya karena alam saja, faktor alam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa manusia. Ya. Kalau ada yang bilang bahwasanya semua ini terjadi yang enggak ada kaitannya dengan dosa, berarti dia tidak paham Al-Qur'an, tidak paham agama. Ya, orang yang bodoh tentang agama. Ya, dia terkena pemikiran ateisme. Ya, kesyirikan dalam rububiyah yang itu jauh lebih parah daripada virus corona tadi. Ya. Ikhwan, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pemikiran-pemikiran ya yang berbahaya. Ini lebih berbahaya daripada apa? Virus corona. Orang pada takut panik dari virus corona, tapi enggak takut dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu menggugurkan amal-amal kita. Ya, kalau virus corona paling banter mati. Dan orang kalau sabar dalam musibah tersebut, ya dia sudah berusaha, kemudian terkena, dia sabar, ini malah menggugurkan dosa-dosa dia. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya. Karena musibah bisa menggugurkan dosa. La yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin hatta syaukati yushaquha illa kaffara wa hu bi'a khotaya. Ya, tidaklah menimpa seorang muslim ya kesedihan, sakit, galau, bahkan duri yang menancap di kakinya kecuali Allah akan meleburkan dosa-dosanya. Nah, kalau syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, ludes semua amal perbuatan, amal ibadah. Jadi ini lebih berbahaya. Ya, ini lebih berbahaya. Taib, wa minhu syirku mu'attilatil asma'i was sifat kal jahmiyah wal qaramita wa hulatil mu'tazilah. Demikian juga termasuk dalam hal ini syiriknya orang-orang mu'attilah, ya, yang meniadakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ya, demikian juga Qaramita. Qaramita ini Syiah kebatinan yang menamakan diri mereka dengan Fatimiyun, pengikut Hamdan, Qormat. Ya. Ini Qaramita. Wa ghulatil Mu'tazilah dan kaum Mu'tazilah yang gulat. Karena Mu'tazilah itu bertingkat-tingkat. Gulat itu yang ekstrim, gitu ya. Pengikut, kalau Mu'tazilah pengikut siapa? Wasil bin Atha yang meninggalkan majelis Hasan Al-Basri. Tatkala Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya orang yang beriman fasik tapi tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan madhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar manzila baina manzilatain, tidak muslim tidak kafir tapi nanti di akhirat kekal di neraka. Ahlussunnah tidak demikian. Taib, kaum Jahmiyah demikian juga kaum Mu'tazilah yang ekstrim, ya, mereka meniadakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Sehingga ini sama saja apa? Ta'til terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, meniadakan Allah itu, sama saja mengatakan Allah itu enggak ada. Ya. Kalau kita mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala itu enggak punya nama, enggak punya sifat, itu sama saja meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum misalkan, antum enggak punya nama, enggak punya sifat. Apa bedanya dengan orang yang enggak ada? Ya. Sama. Makanya dahulu tatkala salah seorang ya salaf mendengar orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak di dalam alam, tidak di luar alam, ya, tidak di langit, tidak di bumi, ya. Maka dia mengatakan, ya, bedakan antara sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak ada. Ini sama saja kamu meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. An-naw'u tsani Ya, jenis yang kedua, syirkut tamsil. Syirik tamsil. Tamsil. Tamsil itu apa? Menyerupakan. Wa huwa syirku man ja'ala ma'ahu ilahan akhar. Yaitu kesyirikan, syiriknya orang-orang yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain. Kan nasara fil masih, seperti orang-orang Nasrani pada Al-Masih, di mana mereka menetapkan Allah itu ada, berbeda dengan syirku ta'til tadi ya. Itu meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ateis enggak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirku tamsil ini, Allah itu ada tapi menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyamakan Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yahud fi Uzair. Demikian juga orang-orang Yahudi pada Uzair. Ya wa qalatil yahud Uzair ibnu wa. Wa qalatin nasara al-masihu ibnu wa. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Kalau orang Nasrani mengatakan Masih Isa bin Maryam itu anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan anak. Wal majus alqailina bi isnadi hawadisil khairi ila an-nur wa isnadi hawadisis syarri ila adh-dhulma. Demikian juga orang-orang Majusi yang berpendapat bahwa segala peristiwa yang baik itu bersumber dari cahaya. Yani penciptanya adalah cahaya. Wa isnadu hawadisis syarr ila dhulma, dan menyandarkan semua kejelekan, musibah, bala itu kepada kegelapan. Jadi penciptanya adalah kegelapan. Wa syirkul qadariyah al-majusiyah mukhtasarun minhu. Demikian juga syiriknya kaum qadariyah itu pada hakikatnya adalah ringkasan dari Majusi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Wa haula aktsaru musyrikil alam. Mereka ini adalah musyrik yang paling banyak di alam semesta ini. Wa hum tawaifu jammah. Mereka ini banyak sekali kelompoknya. Ya. Minhum man ya'budu ajza samawiyah. Di antara mereka ada yang menyembah ya makhluk-makhluk langit. Ada yang menyembah ya bulan, matahari, bintang ya. Wa minhum man ya'budu ajza ardhiyah. Ada juga yang menyembah benda-benda di bumi. Ya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan. Ya, yang paling parah di India. Ya, ada yang nyembah ya sapi, ada yang nyembah ular, ada yang nyembah tikus, ada yang nyembah setan. Ya, yang paling aneh lagi ada yang nyembah farci. Komplit di India itu. Nah. Dan ini adalah kebodohan yang paling bodoh. Orang bodoh yang paling bodoh adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah akal, tapi malah menyembah kepada sesuatu yang tidak berakal. Kita ini dikasih kehormatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah SWT dengan akal. Kok malah menghinakan diri kita menyembah kepada yang gak berakal. Ya, masih mending mereka yang beribadah kepada kita gitu kan. Ya, ini kita yang beribadah kepada mereka. Nah, ini kebodohan yang paling bodoh. Wa min haula man yaz'umu anna ma'budahu akbarul aliyah. Di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya Tuhannya adalah Tuhan yang paling besar. Ya. Wa minhum man yaz'umu anna ilahahu min jumlatil aliyah. Ada yang beranggapan bahwasanya Tuhannya adalah termasuk ya Tuhan-Tuhan yang ada. Ya, kayak orang-orang Hindu punya banyak Tuhan, dewa ini, dewa itu, gitu kan ya, banyak. Wa minhum man yaz'umu annahu idza khassahu bi ibadatihi wattabattuli ilaihi aqbala ilaihi wa'tanabi. Ada yang beranggapan bahwasanya kalau dia mengkhususkan dengan peribadatan kepada Tuhannya tersebut, maka Tuhannya akan perhatian kepadanya. Ya. Wa minhum man yaz'umu anna ma'budahul adna yuqarribuhu ilal a'lal fawqani wal fawqani yuqarribuhu ila man huwa fawqahu hatta tuqarribuhu tilkal aliha ila Allah fataratan taksurul wasa'id wa taratan taqillu. Ada di antara mereka juga yang beranggapan bahwasanya zat yang diibadahi, ya, yang di bawah itu mendekatkan kepada yang lebih atas, yang lebih atas mendekatkan kepada yang lebih atas lagi, sampai mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang perantaranya banyak, kadang juga perantaranya apa? Sedikit. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini beribadah kepada yang tidak memberikan madharat, tidak memberikan manfaat, ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya haula syufa'auna indallah. Ya. Jadi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka pada dasarnya adalah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menuhankan, ya, kuburan misalkan, pada hakikatnya menyamakan kuburan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dan inilah kesyirikan. Kamu menjadikan, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kita menyamakan Allah zat yang maha sempurna dengan makhluk yang hina? Ini kedzaliman yang paling besar. Baik. Fa idza arafta hadhihi tawaif wa arafta istidada nakiri Rasul sallallahu alaihi wasallam ala man asyraka bihi subhanahu fil af'ali wal aqwali wal iradat kama taqaddama dzikra. In fataha laka babu al-jawabi anis su'al. Jika kamu mengetahui kelompok-kelompok ini, baik yang syirik dalam rububiyah maupun syirik dalam uluhiyah, syirik ta'til maupun syirik tasybih, dan kamu mengetahui betapa, ya, kerasnya pengingkaran Rasul kepada orang-orang yang berbuat syirik dalam perbuatan maupun ucapan maupun niat, maka terbukalah bagimu pintu jawaban terhadap pertanyaan atau syubhat. Fanakul, kami katakan, i'lam anna haqiqatas syirki tasbihul khaliqi bil makhluk. Ketahuilah bahwasanya hakikat syirik adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Ini hakikat syirik. Kau samakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna, yang menciptakan, yang mengatur alam, ya, yang memberi rizki, kau samakan dengan makhluk yang serba kurang, yang hina, yang cacat. Wa tasbihul makhluq qatibil khaliq. Ya, dan menyerupakan makhluk dengan pencipta. Ammal awwal fa innal musyrika syabbahal makhluq bil khaliq fi khasa'isil ilahiyyah. Adapun yang pertama, yaitu menyerupakan khaliq dengan makhluk, maka, ya, ya, ini menyerupakan makhluk dengan khaliq dalam hal-hal yang khusus bagi Allah dalam masalah ibadah. Wa hiya tafarrudu bimilkiz zurri wan nafa wal ata'i wal mana. Faman 'allaqa dhalika bimahluq faqad syabbahahu bil khaliqi ta'ala wa sawwa bainat turab wa rabbil arbab wa ayyu fujurin wa dhanbin a'dhamu min hadha. Ya, yaitu menyamakan makhluk dengan khaliq dalam masalah uluhiyah. Ya, dalam keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki madharat dan manfaat. Dialah Allah yang bisa menangkis madharat dan memberikan manfaat, yang memberi dan menolak. Maka barang siapa yang menggantungkan hal itu kepada makhluk, berarti dia menyamakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sama saja menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasawwa bainat turab wa rabbil arbab. Dia menyamakan antara tanah dengan Rabb-nya. Ya, segala makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanah yaitu makhluk, kita semuanya ya manusia ini adalah tanah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah karena bapak kita dari tanah yaitu Adam alaihi salam. Wa ayyu fujurin wa dhanbin a'dham min hadha? Adakah dosa dan kejahatan yang lebih besar daripada ini? Yaitu kau samakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dengan makhluk yang ya rendah, dengan makhluk yang hina yang diciptakan dari air mani. Bagaimana kok disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna? Makanya syirik ayyul ihwa merupakan kedzaliman yang paling besar. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik juga dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik berarti menyamakan Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang hina. Baik. Insyaallah taala untuk kitab Tajridut Tauhid kita berhenti di sini. Untuk waktu yang ada selebihnya insyaallah taala kita Senin dan Rabu ya Tajridus Suriyah ya Mukhtasar Sahih Al-Bukhari kita selesaikan Kitabul Lail. Kitabul Lail. Nah. Makanya tadi agak cepat ya. Biar pas. Bagaimana penggunaan kata Sayyiduna? Sayyiduna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah Sayyiduna. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Saya adalah sayyid penghulu anak Adam, ya, bukan bermaksud sombong. Kita meyakini bahwa Nabi adalah sayyidu waladi Adam. Tapi dalam masalah-masalah zikir yang sudah ditentukan, tidak boleh bagi kita untuk merubah. Termasuk diantaranya adalah dalam tasyahud. Tidak boleh kita menambahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahan sayyidina misalkan, enggak ada. Ya, sama seperti misalkan dalam sholat. Antum berani enggak nambahin? Ya, ketika azan. Ketika azan. Ya, asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Ada tambahannya sayyidina? Enggak boleh karena zikir sudah ditetapkan. Ya, lafaz-lafaz zikir tauqifiyah. Jadi tatkala kita mengatakan tidak boleh, itu bukan berarti Nabi bukan sayyid wali Adam. Kita meyakini Nabi adalah sayyid wali Adam. Tapi dalam masalah-masalah zikir yang sudah ditentukan, tidak boleh bagi kita untuk apa? Merubahnya. Ketika seorang melakukan kesyirikan, maka amalannya semuanya batal. Apa yang dimaksud batal? Batal, yakni pahala-pahalanya ya, ludes semuanya. Ya, antum sudah ngumpulin pahala sejak lama bertahun-tahun, tapi kalau antum ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kumpulan pahala yang sudah antum kumpulkan itu ludes semuanya. Hangus semuanya. Ibaratkan kata ya, ibaratnya gitu ya, kalau ada orang sudah ngerjain skripsi misalkan, sudah dapat 1000 halaman bertahun-tahun dia ngerjakan, ternyata komputernya kena virus, hilang semuanya. Syirik itu virus juga, lebih ganas daripada virus corona tadi. Bagaimana perkataan seorang suami terhadap istrinya dalam rangka untuk memuji istrinya? Apa ini? Kaulah jiwaku, aku tak bisa hidup tanpamu. Apakah ini termasuk kesyirikan? Ah, ini lebay, orang lebay. Maksudnya gombal, ya, bukan sesungguhnya. Jadi tidak bisa dihukumi sebagai apa? Ya, kesyirikan. Ya, orang gombal, kau adalah bidadari misalkan. Padahal ya, bidadari dari gua hantu. Ya. Ya. Jadi ngegombal itu enggak apa-apa, walaupun ya apa namanya, tidak sesuai fakta. Itu untuk memuji istri saja, ya, untuk memuji istri. Padahal sebenarnya kalau kita, aku tak bisa hidup tanpamu, bohong juga. Setelah istrinya meninggal, saya yakin dia nikah lagi. Jadi, tapi ya tidak bisa dihukumi sebagai apa? Syirik kan, karena itu hanya sekedar biasalah, ya. Asalkan kepada istrinya mendingan lah. Yang enggak boleh kalau sama pacarnya. Nah, itu. Kau separuh jiwaku. Weh, gayamu. Apakah boleh memanjatkan doa dengan menyebut ya sami as-saut, yang mana secara makna benar tapi Allah tidak tetapkan nama tersebut. Kalau mimbabil khobar tidak mengapa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya memiliki sifat apa, pendengar, ya, as-sami'ul basir, ya. Tapi kalau menetapkan itu sebagai nama, maka tidak boleh. Menetapkan sebagai nama, maka tidak. Tetapkan as-sami, begitu saja. Karena yang didengar oleh Allah SWT tentu bukan hanya apa? Suara saja. Yang enggak bersuara pun Allah dengar. Antum bisik-bisik juga apa? Dengar. Itu lebih apa? Mendalam. As-sami, begitu saja. Ustaz, apakah kita boleh bersumpah untuk akhwat yang kita cintai kalau kita benar-benar mencintainya dan akan segera melamarnya? Nah, ini antum kenapa banyak pertanyaan tentang akhwat ini? Jangan-jangan kena virus ini sekarang. Ya? Apakah boleh bersumpah? Apa tadi pertanyaannya? Bolehkah bersumpah untuk akhwat yang kita cintai? Bersumpah apa ini? Kalau dia benar-benar mencintai. Kalau memang antum benar-benar mencintainya, ya, buktikan di mana? Di pernikahan, bukan cuma ngomong. Jelas ya? Kalau cuma ngomong toh, kullun yada'i waslan bilaila wadda'a wa ma lam takum alaiha bayyinatun ashabu wa adiyya. Sekedar pengakuan tanpa pembuktian, maka itu hanya gombal semata. Untuk mengaku, sumpah saya mencintai. Ya. Tapi kalau enggak dibuktikan dengan pernikahan, berarti itu cuma bohong. Ya. Dan akhwat, ya, jangan percaya dengan bohong-bohong ini, ya, jangan percaya. Yang paling penting kalau antum serius, datang ke orang tuanya, melamarnya, ya, kemudian nikah, udah, mudah kok dalam agama Islam. Adapun cuma ngaku-ngaku toh, ya, cuma apa, godain saja, PHP saja, pemberi harapan palsu, ya, jangan. Jangan menyakiti dan mempermainkan hati wanita, karena wanita bukan untuk disakiti. Yes. Gaya. Iya toh? Wanita itu untuk dimuliakan. Terakhir, apa ini? Saat kalau afwan di luar tema, gimana caranya biar kita terhindar dari maksiat? Karena ketika bermaksiat selalu ya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari maksiat? Kayaknya sering ini kita sampaikan ya. Pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menjauhkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan dengan hal-hal yang positif. Karena kemaksiatan itu seringkali karena enggak ada kesibukan, waktu yang luang. Ya, banyak ngelamun yang enggak ada gunanya. Yang ketiga, cari teman-teman yang baik yang bisa mengingatkan antum. Ya, jangan berteman dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang rusak, yang bisa menyebabkan antum terjerumus dalam dosa. Ya, kemudian kuatkan dengan iman, ya, dengan iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang kelima adalah ingat selalu apa? Kematian. Ya, bayangkan antum kalau mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan antum mati pada saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak cara-cara antum bisa lihat dalam buku Imam Ibnu Al-Qayyim, ya, Iddatus Sabirin atau Uddatus Sabirin. Itu ada pembahasan kiat-kiat selamat dari maksiat. Atau sudah dibukukan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa Irsul Khalas Minad Dhunub. Itu dari ucapan Ibnu Al-Qayyim, kemudian disyarah sama beliau. Bahwa Irsul Khalas Minasyir. Tips-tips atau kiat-kiat agar selamat dari dosa. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.